kita ini, negara kita ini terdiri dari 17.000 pulau. Banyak yang lupa itu. 2/3 Indonesia adalah air, laut, samudra. Ada 516 kabupaten dan kota. Gede banget kita ini. Kalau saya ceritakan kepada kepala negara, kepala pemerintahan yang lain, mereka betul-betul pasti bertanya bagaimana mengelolanya. Penduduknya 252 juta. Provinsinya ada 34 provinsi. Sukunya ada 714 suku dan 1.100 lebih sedikit bahasa lokal. Enggak ada negara yang seperti negara kita ini. Ini anugerah yang patut kita syukuri. Pertanyaannya adalah, sebutkan 6 suku saja dari suku yang ada di negara kita. Raisa dong, Raisa. Raisa. Raisa, Raisa. Siapa itu? Raisa, Raisa. Ya, boleh. Sandre. Baik, Pak. Dikenalkan dulu. Jangan-jangan ada yang enggak kenal Mas Andri. Iya. Nama saya Andri Hensa, lahir di Makassar, Pak. Iya. Lahir di Makassar. Makassar, ya. Sebutkan tadi 6 suku. 6 suku. Pak. 6 suku. Satu suku Dayak. Suku Dayak, betul. Suku Batak. Suku Batak, betul. Sebentar. Suku Batak ini pun berbeda-beda loh. Saya juga baru tahu. Setelah saya ke daerah, saya baru tahu. Hampir keliru saja. Saya pikir kalau salam pertama, Huras. Saya pikir hanya Huras. Ternyata masuk ke tengah beda lagi. Majua-jua. Nanti ke selatan beda lagi. Apa? Yahowu. Beda lagi. Nanti ke agak timur itu beda lagi, jua-jua. Untung saya di selatan nggak ngomong Huras. Itu baru satu. Provinsi, beda-beda. Jadi kembali lagi tadi, satu apa tadi? Suku Dayak, Pak. Dayak, kedua, dua. Suku Batak. Batak Karo. Ya. Batak Karo, Pak. Batak Karo, boleh. Ketiga, tiga. Papua. Ntar. Papua tuh sukunya banyak loh. Satu lagi. Banyak sekali. Wamena, Pak. Kalau Papua itu provinsi Papua ada. Kalau Wamena, Kabupaten Wamena ada. Suku Asmat, Pak. Nah, Asmat yang paling terkenal, betul. Tiga suku Asmat itu betul. Tinggal tiga lagi ya, Pak. Masih tiga, baru separuh itu. Suku Maluku, Pak. Suku Maluku. Maluku itu provinsi. Sekarang dipisah Maluku dan Maluku Utara. Dipisah, provinsinya ada berbeda sekarang. Maluku itu suku Seram, Pak. Seram itu pulau. Ya? Sukunya juga banyak di sana, enggak? Sukunya namanya suku Haruku, Pak. Iya, betul. Empat ya, Pak. Lima, sudah, Pak. Empat, lima. Suku Sulawesi Utara. Minahasa, Pak. Minahasa, betul. Lima. Lima. Satu lagi, saya keluarkan kartunya dulu. Ya. Suku... Oh, sabar. Suku Sunda, Pak. Ya, Garut Pak, Garut. Betul. Yang kena Pak Teten. Pak Teten. Tadi kok ngawasi Pak Teten terus ya. Sudah 6 ya? Sudah 6 Pak. Ya. Bonusnya nyanyi lagi aja lah. Baru saya beri ini. Nyanyinya terserah lah. Di A. Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apalah arti senyummu. Jokowi, beliau adalah senior saya, pencipta lagu Widuri. Terima kasih Pak. Ini sepedanya hanya satu. Jadi mungkin nanti diparuh lah bagi dua.